Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Tafsir Al-Misbah. Kembali bersama saya Alvin Adam. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang surat Fatir 1 sampai dengan 8, kali ini kita akan melanjutkan dengan ayat 9 sampai dengan ayat 14. Tentunya bersama Bapak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Dan bersama saya juga ada sahabat saya, ada Syahrul Gunawan. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makin seger aja ini. Makin seger, makin happy, bahagia sekali. Alhamdulillah, insya Allah. Nah, saya tadi jelaskan bahwa kita akan bahas tentang surat Fatir ya. Ayatnya 9-14. Di ayat ini ditegaskan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, bertaatlah pada Allah. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, saya langsung persilakan pada Bapak Quraisy untuk mulai kajian kita kali ini, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Siapa yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah bahwa segala macam kemuliaan itu ada pada Allah, ada milik Allah. Kita berhenti sejenak. Kalau demikian, jangan mencari kemuliaan melalui manusia. Kemauan kemuliaan. Betul. Jangan mencari kemuliaan pada segala sesuatu yang tidak abadi, pada makhluk. Cari pada Allah kemuliaan itu. Minta pada Allah kemuliaan itu. Ya kan? Ya, itu kan yuridul izzah khafalillahil izzatu, semua kemuliaan itu ada di sisi Allah. Nah, kita mau lihat apa yang dinamai kemuliaan. Apakah kemuliaan itu harta? Alangkah banyaknya orang yang memiliki harta yang dilecehkan. Tidak mulia. Apakah kemuliaan itu ilmu? Belum tentu. Banyak orang yang berilmu, kalau dia tidak gunakan ilmunya dengan baik, dia tidak memperoleh kemuliaan. Kemuliaan pada Allah. Oke. Maka yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Hanya kepada Allah mengarah ke atas, naik kalimat yang baik. Kalimat yang terbaik itu adalah syahadat. La ilaha illallah, itu naik kepada. Demikian juga kalimat-kalimat yang lain, itu yang mencapai derajat yang tinggi. Kalau terucapkan itu kalimat yang buruk, itu dia akan berada di bawah. Nah, itu orang berkata lagi begini, setiap kata, setiap kalimat itu bagaikan wadah. Wadah ini ada isinya. Isi itulah kandungan kalimat. Saya akan beri contoh. Kalau ada gelas dari emas, hebat ya. Tapi emas, ya? Isinya air comberan. Bagaimana itu? Enggak ada yang minum. Ya, jatuhnya ya, tetap air comberan. Ya. Piring. Wadah. Isinya makanan kotor. Tidak ada artinya. Tapi nasi putih ditaruh di daun pisang. Anda mau makan atau tidak? Lihat isinya, bukan tempatnya. Kalimat itu wadah, yang penting isinya. Yang isi yang baik ini yang naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'adul al-kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uhu. Lalu amal soleh itu ditingkatkannya pula. Kalau amal yang rendah, yang tidak ada artinya, terbuang sebagai sampah. Tidak bisa meninggi, tidak bisa mengatasi sesuatu yang lain. Walladzina yamkuruna sayyi'at lahum adzabun syadid. Orang-orang yang melakukan makar yang buruk, mereka akan memperoleh balasan yang buruk pula. Siapa yang menggali lubang, dia akan terjerumus ke dalamnya. Itu makar yang buruk. Nah, ini dia katakan makar buruk. Ada enggak makar baik? Nah, baru saya mau tanya. Apakah ada makar yang baik? Bagus. Kita dalam bahasa Indonesia atau ini, memang makar itu selalu kita anggap buruk. Negatif. Negatif. Tapi mari kita lihat. Makar itu dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, adalah suatu kegiatan yang tersembunyi, yang bertujuan mengalihkan siapa yang Anda akan alihkan menuju sesuatu. Menuju sesuatu. Kalau makar kita dalam bahasa ini menuju sesuatu yang buruk. Ya toh? Jadi rahasia untuk kalau di Al-Quran kita menemukan bahwa Allah juga menggunakan makar. Nah, ada orang-orang yang sudah demikian durhaka. Allah perlakukan dia dengan perlakuan yang dia tidak sadari bahwa itu sebenarnya dapat mengantar dia kepada kebaikan atau dapat mengantar dia kepada keburukan. Kita baru tahu ya, ada makar yang baik, ada makar yang buruk. Kalau gitu kita break dulu, kita akan kembali saat lagi hanya di Tafsir Al-Misbah, hanya di Metro TV. Kalau mau dipanjangkan usia, sabda Nabi, bersilaturrahim. Mau diperbanyak rezeki, bersilaturrahim. Jadi bisa ada upaya manusia memperpanjang harapan hidupnya. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah, dan buat Anda yang baru bergabung di Metro TV, kita sedang mengkaji surat Fatir ayat 9-14. Kita lanjutkan apa tadi? Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja. Allah menciptakan kamu pertama kali dari tanah. Bisa diartikan menciptakan kamu pertama kali yakni dari tanah, ya Adam. Ya kan? Bisa juga kalau untuk seluruh manusia, kita diciptakan Allah dari tanah. Karena sperma yang lahir itu adalah akibat dari makanan-makanan yang kita makan, yang sumber utamanya dari tanah. Binatang pun makan dari tanah, makan dari tanah. Kemudian beralih itu ke keadaan yang sangat menakjubkan, yaitu nutfah. Setetes yang membasahi. Kalau Anda punya 1 miligram, selama dia sudah membasahi, itu nutfah namanya. Manusia itu dari nutfah. Nutfah itu terdiri dari jutaan benih manusia. Hanya satu yang bertemu dengan ovum itu yang lain. Nutfah kan? Iya. Oke. Okay. Dari nutfah. Kemudian di sini dia tidak lanjutkan. Di ayat lain dia lanjutkan. Kemudian kamu menjadi alaka, bergantung di dinding rahim dan seterusnya. Kemudian dia persingkat. Kemudian dia jadikan kamu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Dari pasangan ini terjadi hubungan sehingga terjadi kehamilan. Kehamilan itu bisa lelaki, janin itu lelaki, bisa perempuan. Lalu dikatakan, ketahuilah bahwa tidak seorang perempuan pun, tidak seorang, bukan perempuan saja, tidak seorang, tidak satu betina pun, supaya masuk, yang mengandung, tidak juga dia melahirkan, kecuali itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengetahuannya sangat menyeluruh. Lalu, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, dan tidak dipanjangkan usia seorang yang panjang usianya. Tidak juga dikurangi dari umurnya, kecuali semua itu telah tercatat dalam ilmu Allah, dan itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah. Yang saya ingin garis bawahi di sini, yu'ammaru min mu'ammar. Dipanjangkan usia, siapa yang panjang usianya? Pertanyaannya, bisa enggak diperpanjang usia? Tidak. Sini, kan tidak diperpanjang. Usia kan sudah jelas, Pak. Jadi artinya sudah sampai di sini diperpanjang, ya. Tidak dikurangi. Artinya sudah ada ketentuannya, ya, lantas ketentuan. Dikurangi. Nah, ya kan begitu? Ya. Bagus. Ulama-ulama menyatakan bahwa ajal itu ada dua macam. Ada ajal yang bersyarat. Kalau orang ini begini, ajalnya seperti ini. Kalau dia begini, ajalnya seperti ini. Ada lagi ajal yang sudah pasti, itu yang ada di sisi Allah. Nah, kalau mau dipanjangkan usia, sabda Nabi, bersilaturahim. Mau diperbanyak rezeki, bersilaturahim. Jadi bisa ada upaya manusia memperpanjang harapan hidupnya. Ya, makanlah makanan yang sehat, berolahraga lah, dan lain-lain sebagainya. Siapa tahu itu sebab sehingga usia lebih panjang. Nah, itu juga ada sebabnya. Sementara ulama yang rasional berkata harus dibedakan antara kematian antara tercabutnya roh seseorang akibat kematian dan akibat pembunuhan. Kematian itu normal. Ya. Kalau bunuh itu ada upaya orang lain yang campur tangan sehingga dia mati. Bisa juga dari diri sendiri karena bisa juga dia menzolimi diri sendiri ya. Misalnya udah tahu rokok itu berbahaya gitu kan dia terus gitu kan. Bagus Anda sebut rokok. Saya sependapat. Karena kita tiga-tiga tidak merokok ya Pak. Iya kan? Jadi ya, tidak ada semua itu bisa. Bagus. Baru setelah itu ayat kita ini menyatakan tidak sama dua jenis laut. Ini tawar, menyegarkan kalau diminum, dan itu asin, pahit, bahkan menimbulkan kehausan lebih banyak jika diminum. Nah, saya ingin berkata begini lagi, bahasa Al-Quran itu singkat. Dia biasa menunjuk dua hal, walaupun berbeda, tapi banyak persamaannya. Misalnya, ayah itu disebut walid. Kalau ibu disebut walidah. Daripada disebut walid dan walidah, panjang kan? Ya. Dikatakan saja dua. Seperti di sini, laut dan sungai. Dua-duanya mengandung air. Maka dikatakan bahrain, kedua laut. Fahamilah bahwa yang satu, ini dijelaskan satu asin dan satu lagi. Satu tawar, satu asin, satu menyegarkan, satu menimbulkan. Wa min kullin ta'kuluna lahman thariya. Dari masing-masing laut dan sungai itu, kalian berpotensi untuk mengail ikannya dan makan daging yang segar. Dan juga dari masing-masing kalian dapat mengeluarkan bahan-bahan dari dalamnya yang merupakan hiasan yang kalian pakai. Dari keduanya bisa ditemukan mutiara. Jadi manusianya yang harus manusianya yang harus. Saya potong dulu boleh Pak Prais. Okay, ya kita lanjutkan lagi. Okay. Kita akan break sejenak dan tafsir Al-Misbah akan berlanjut kembali segera setelah yang satu ini. Jadi semua pesannya itu mengarah kepada kemaslahatan manusia, memanfaatkan potensi yang Allah anugerahkan kepada kita supaya kita menggunakannya sesuai dengan tujuan Allah. Di surat Fatir ayat ke-12 tadi disebutkan ada dua laut ya Pak ya, istilahnya ya. Tapi sebenarnya adalah laut dan dengan sungai yang tawar dan yang asin ya. Nah kemudian manusia sendiri akan mengelolanya untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sana. Betul. Menarik sekali kan? Iya betul sekali, ini bukti ya. Iya. Boleh silakan lanjutkan dulu Pak. Oke, kita lanjutkan. Engkau juga melihat bahtera, perahu, kapal, berlayar, membelah lautan. Ya kan? Membelah lautan. Itu diciptakan Allah. Agar supaya engkau berusaha mencari dan memperoleh manfaat dari penciptaan. Jadi laut itu, sungai itu diciptakan Allah bukan untuk itu saja. Cari ikannya, cari mutiaranya, ya kan? Gunakan dia untuk kemanfaatan. Buat kapal-kapal, ciptakan bahtera-bahtera supaya berfungsi itu laut. Nah, untuk apa? Litabtaghu min fadlihi, supaya kamu dapat memperoleh anugerah Allah. Kita lihat. Dan setelah memperolehnya, dan supaya kamu bersyukur. Saya jelaskan dulu arti syukur. Ya. Sudah beberapa kali saya jelaskan, tapi saya ingin katakan. Syukur itu adalah menggunakan anugerah Allah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan. Sekarang kita ada lautan. Tujuan Allah menciptakannya adalah supaya kita dapat sesuatu yang bermanfaat. Potensi ada, ya kan? Cari itu. Setelah Anda dapat, syukuri itu. Syukuri, gunakan sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Jadi jangan setelah Anda dapat, Anda tidak menggunakannya sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Saya dapat, oh ini tujuannya supaya dipakai, ini tujuannya supaya dimakan, ini tuh cari, gunakan itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Kalau Anda dapat sedangkan Anda tidak gunakan sesuai dengan tujuannya, Anda tidak bersyukur. Nah, tujuan manusia kan beda-beda tuh, Pak. Iya, tetapi ya, kan digariskan oleh Tuhan. Sekarang kita ambil contoh. Anda memperoleh dari lautan mutiara. Iya. Anda simpan itu mutiara. Atau Anda gunakan sebagai perhiasan. Ya. Gunakan sebagai perhiasan. Kekayaan. Kalau Anda tidak gunakan, jual. Biar orang gunakan untuk perhiasan. Ya. Kalau Anda tidak gunakan, tidak mau jual, kasih hadiah orang. Supaya bermanfaat. Ya. Nah, kita berpikir tentang negara kita. Luar biasa ya. Bersyukur enggak kita? Iya, kandungan harusnya dan lautannya banyak sekali. Oh, seharusnya bersyukur. Berapa banyak kapal-kapal kita yang mengarungi samudra Indonesia? Masih kurang atau tidak? Tidak usah ragu. Masih kurang. Masih kurang, orang banyak sekali. Luas sekali. Berapa banyak ikan-ikan kita yang kita tidak kail dan dicuri orang. Kita kurang syukur. Orang lain manfaat. Orang lain yang memanfaatkan. Iya kan? Ini pesan. Jadi semua pesannya itu mengarah kepada kemaslahatan manusia. Memanfaatkan potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Supaya kita menggunakannya sesuai dengan tujuan Allah. Oke. Yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Allah memasukkan malam ke dalam siang. Artinya sebagian waktu siang diberikan untuk malam. Kalau siang 12 jam, bisa jadi suatu ketika siang hanya 11 jam. Yang satu jamnya dia masukkan ke malam. Malam menjadi lebih panjang. Begitu juga sebaliknya. Yuliju al-layla fin-nahar wa yuliju an-nahara fil-lail. Semua itu ada waktu yang ditetapkan Allah. Jangan mengharap matahari terbit sebelum waktunya. Lama penantian Anda. Ya kan? Ya. Ada waktunya. Nah, sudah ditetapkan ya, Pak? Iya, sudah ditetapkan. Nah, itu ada pesan orang-orang sufi. Kalau Anda mengharapkan doa Anda dikabulkan sebelum datang waktunya, penantian Anda lambat sekali. Ada waktunya. Ada salah satu kelemahan umat manusia adalah ingin cepat sampai. ambil jalan pintas. Mau kaya. Jalan pintasnya ada kan? Korupsi. Tapi ada pertanyaan pemirsa, mungkin kita lihat dulu sejenak lihat, ya Pak ya. Lihat, pertanyaan pemirsanya adalah seperti ini, silakan kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Marina, saya seorang karyawan swasta. Pak Kurois, saya ingin bertanya, semua agama itu kan mengajarkan kebaikan. Namun apabila ada seseorang yang percaya akan kuasa Tuhan, namun dirinya tidak memutuskan untuk memilih salah satu agama, bagaimana hukumnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan. Bagaimana jika seseorang percaya pada kuasa Tuhan, namun tidak memilih salah satu agama? Itu mungkin kita bisa ibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah. Percaya Tuhan, tidak pilih agama, tidak melakukan kebaikan. Nah, sekarang lebih jauh saya ingin menambahkan. Agama itu ditandai oleh tiga hal. Semua agama. Minimal tiga hal. Yang pertama, percaya ada pencipta alam raya ini. Orang tidak beragama kalau tidak percaya ada pencipta. Yang kedua, mempunyai hubungan yang serasi dengan siapa yang dipercayainya. Nah, hubungan itu tercermin pada ibadah, pada akhlak, pada ini. Yang ketiga, percaya bahwa ada pembalasan baik dan buruk. Semua agama begitu. Kalau Anda cuma percaya Tuhan, tidak melakukan hubungan baik dengannya, Anda tidak beragama. Ya kan? Anda percaya Tuhan, Anda hanya mau melakukan kebaikan, tapi tidak percaya ada pembalasan Tuhan bagi yang Anda tidak beragama. Jadi orang yang ditanyakan ini, dia beragama tapi tidak memilih salah satu agama, dia tidak beragama namanya. Dia memiliki kepercayaan, tapi bukan kepercayaan agama. Kalau agama, semua agama begitu. Ya kan? Ya. Nah, dan apa gunanya Anda percaya pada Tuhan kalau tidak menghasilkan buah? Buah itu adalah kebaikan. Saya kira itu seperti yang pohon yang tidak berbuah. Ya, tidak ada hasilnya berarti ya, Pak. Ya, baik, kita break lagi sejenak dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita bersama Pak Kurais, ada Syahrul Gunawan juga hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Allah yang menundukkan dan memerintahkan dia, kamu harus terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Suatu ketika Allah akan perintahkan matahari ini terbit dari sebelah barat. Karena hukum alam itu sebenarnya tidak lain dari ikhtisal pukul rata statistik. Kembali di Tafsir Al-Misbah dan sekarang mari kita lanjutkan kembali Pak kajiannya Pak. Silakan Pak Kurais. Oke, yuljul laila fin nahar wa yuljun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma. Begini. Alam raya ini ditundukkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Alam raya ini ada sistem yang ditetapkan Allah untuk kehadirannya. Sistem itu dibawa kendali Allah. Kita garis bawahi dulu. Sakhara syamsa wal qamar. Dia yang menundukkan. Ya kan? Nah, jadi berarti dia dibawa kendali Allah. Jangan pernah berkata hukum-hukum alam. Tapi hukum-hukum Allah yang berlaku di alam raya ini. Itu dulu satu. Itu sering sekali kita sebutkan. Ya. Dia tidak punya. Kita sekarang melihat matahari terbit dari sebelah timur. Ya. Allah yang menundukkan dan memerintahkan dia. Kamu harus terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Suatu ketika Allah akan perintahkan matahari ini terbit dari sebelah barat. Karena hukum alam itu sebenarnya tidak lain dari ikhtisal pukul rata statistik. Itu, ilmuwan berkata begini, setiap hari kita lihat matahari terbit dari sebelah timur, kita katakan itu hukum alam. Itu hukum Allah yang mengatur. Yang mengatur itu. Yang mengaturnya, menundukkannya buat manusia, itu Allah. Kita lihat sakhara, menundukkan untuk kamu manfaatkan. Terlalu banyak dalam kehidupan kita ini, yang sebenarnya kalau kita berpikir, kita tidak mungkin bisa menundukkan. Kecuali kalau Allah yang menundukkan. Saya beri contoh. Yang mana lebih kuat, gajah dari manusia? Gajah. Karena lebih besar. Kenapa anak kecil bisa menuntun gajah? Siapa yang menundukkan itu? Allah menundukkan. Oke, Pak Quresh, saya potong dengan pertanyaan Pak Quresh ya. Tadi seperti yang AA sampaikan pertanyaan dari teman kita, bahwa tolong kasih bukti gitu ya, untuk manusia-manusia yang memang kemampuan ilmu agamanya kurang. Saya jadi teringat sejarah ketika dulu Rasulullah SAW meminta kepada Allah di Jabal Qubaysh kalau nggak salah bahwa pindahkan bulan ke dekat sisi Al-Haram ya, sampai akhirnya kaum kafir Quraisy itu percaya. Apakah memang pembuktian-pembuktian itu memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pilihan seperti Rasulullah? Karena sebetulnya alam semesta ini perlu pembuktian bahwa Al-Quran lah yang benar, bahwa memang Allah lah yang seharusnya disembah. Nah ini gimana ya Pak Quresh ya? Okay. Sekarang begini, sebenarnya Islam itu, ajaran Nabi Muhammad itu tidak mengandalkan pembuktian yang bersifat suprarasional. Tidak seperti nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa berucap, kita baca itu di dalam Perjanjian Baru, jangan percaya aku kalau aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Kalau Nabi Muhammad ketika diminta untuk memberi bukti-bukti yang bersifat suprarasional, dia katakan, itu saya hanya manusia, itu yang melakukan Allah. Nah, pada masa sebelum Nabi Muhammad, umat manusia masih perlu dibujuk dengan hal-hal yang bersifat suprarasional supaya percaya. Seperti anak kecil yang harus dibujuk buat makan. Ya. Tapi sejak masa Nabi Muhammad, beliau sangat, ajarannya sangat mengandalkan akal. Sehingga pembuktian kebenaran melalui Al-Quran. Pikirkan dia. Coba lihat, ini hakikat-hakikat ilmiah dikemukakan oleh seorang yang tidak pernah belajar, tidak pandai membaca dan menulis. Tidak mungkin ini datang dari beliau. Coba lihat bahwa apa yang diungkapkan ini diungkapkan sebelum manusia mengetahuinya. Jadi pembuktiannya di sana. Kalau dia buktikan dengan, ini matahari, bulan, Anda contohnya sekarang, salah satu. Anda akan berkata, ini saya dihipnotis. Bisa kan? Ya, jadi menggunakan akal itu saya kira. Ini sesuai kebutuhan. Dulu pada zaman Nabi yang lain, iya memang pada satu diperlukan. Iya, itu. Karena itu dibutuhkan. Kalau disuruh berpikir, belum bisa berpikir. Saya prinsipnya begini, apapun usaha manusia yang berhasil, maka itu atas izin. Nah, kalau usaha itu jelas-jelas bertentangan dengan tuntunan agama atau menduga bahwa itu karena ulah dia atau kerja dia, maka itu tidak dibenarkan dalam ajaran agama. Jadi ya, doa. Ya, kalau doa bisa. Karena doa itu jelas-jelas ya Allah berdoa. Pindahkan ini ya Allah begini. Nah, ada yang diterima aja, ada yang tidak diterima. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah. Baik, kita break lagi kembali dan kita akan lanjutkan kajian ini setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah. Siapa yang mencari kemuliaan melalui satu kaum atau benda atau manusia, maka Allah akan menghinanya melalui benda atau kaum itu. Kembali Kembali Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Silakan kita lanjutkan, Pak, kajiannya. Oke, jadi kita lanjutkan. Allah yang menundukkan matahari dan bulan. Semua berjalan, beredar menuju suatu waktu tertentu. Kita pernah jelaskan juga pada ayat yang lain, menuju suatu waktu tertentu tidak melenceng. Jam sekian, menit sekian, detik sekian, matahari terbenam. Selalu ada bulan muncul. Dan pada akhirnya ada waktu tertentu bagi peredarannya, yaitu pada saat kiamat. Semua berjalan dalam satu sistem yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan pemelihara kamu. Itu perbuatannya, itu amannya, miliknya segala kekuasaan. Sedangkan yang kalian, wahai orang-orang musyrik, sembah selain Allah, tidak memiliki sedikit pun, walau setipis kulit ari. Tidak ada kekuasaannya. Kekuasaan apapun yang Anda miliki, sedikit pun, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa ambil beberapa kesimpulan dari apa yang kita baca ini. Mari kita lihat di sini. Mungkin lebih teratur. Yang pertama, kemuliaan hakiki yang abadi, bukan yang semu, tidak mungkin dapat diraih tanpa menyesuaikan diri dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, siapa yang menghendaki kemuliaan, maka hendaklah dia mengikuti tuntunan Allah. Siapa yang mencari kemuliaan melalui satu kaum atau benda atau manusia, maka Allah akan menghinanya melalui benda atau kaum itu. Anda memuliakan orang, Anda mencari kemuliaan pada seseorang, bisa jadi orang itu menghina Anda. Anda mencari kemuliaan pada harta, bisa jadi karena harta itu Anda menjadi terhina. Itu ada peringatan yang jelas sekali. Bukankah Allah itu maha menutup aib manusia, Pak Guru? Itu sistem. Sudah banyak yang ditutupinya. Anda kira tidak banyak yang ditutupi Allah? Banyak sekali. Mungkin karena sudah keterlaluan. Keterlaluan dia. Itu dalam konteks ini kalau kita berkata, dalam tuntunan agama, orang yang ditangkap itu sebenarnya sudah melakukan kesalahan berkali-kali. Anda kira yang korupsi itu baru pertama kali korupsi? Sudah berkali-kali tidak ketahuan, ditangkap. Itu pernah kejadian hal yang semacam ini pada masa Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Mau dijatuhkan sanksi, enggak, ini saya baru pertama kali. Setelah dijatuhi berapa kali, memang sudah berkali-kali. Tuhan tidak. Oke. Yang kedua, kemuliaan adalah cermin pengetahuan dan kesadaran manusia tentang diri dan kedudukannya, sehingga itu yang menempatkan diri pada tempat yang sesuai. Anda harus tahu saya di mana. Kalau Anda tidak tahu diri, Anda tempatkan di tempat yang lebih mulia dari Anda, Anda hina. Tetapi kalau Anda tahu diri Anda seperti ini, Anda tempatkan diri Anda pada tempatnya, Anda mulia di tempat Anda. Kalau Anda lebih turun dari tempat Anda, bisa jadi Anda dihina orang. Tempatkanlah diri pada tempat yang sesuai dengan tempat Anda. Keangkuhan adalah cermin ketidaktahuan manusia akan diri dan kedudukannya. Tidak tahu diri itu orang, ya kan? Kalimat tauhid dan akidah yang benar yang tertancap kuat dalam hati seseorang selalu menghasilkan amal yang sesuai dengan substansi dan kandungan kalimat. Al-kalimat thayyib yarfa'u, kalimat yang baik tentunya yang paling utama adalah tauhid, itu yang menghasilkan. Karena itu kalau kita mau berkata begini, keesaan Tuhan itu melahirkan kesatuan-kesatuan. Kesatuan jati diri manusia. Kalau Anda percaya Tuhan, menyatu dalam diri Anda akal, jiwa, dan jasmani. melahirkan kesatuan kemanusiaan. Kalau Anda percaya bahwa Allah Maha Esa, Anda harus percaya bahwa manusia ini satu kesatuan. Semua memiliki hak untuk dihormati. Kalau Anda percaya tentang keesaan Allah, Anda akan percaya tentang kesatuan kebangsaan, kesatuan kewargaan. Kita satu. Anda akan percaya bahwa ada kesatuan dunia dan akhirat. Dunia tidak berpisah dari akhirat. Nah, kalimat tauhid ini yang naik ke atas, itu yang melahirkan amal-amal yang baik. Oke, kita lanjutkan. Usia ditetapkan Allah. Tetapi panjang dan pendeknya berdasar ketentuannya. Ya kan, itu berdasar ketentuan Allah. Namun di samping itu ada sistem yang ditetapkannya untuk memperpanjang harapan hidup. Antara lain silaturahim. Itu sistem yang ditetapkannya. Tapi dia sudah tahu begini. Ada lagi sistem. Kalau dia begini jadinya begitu. Kalau dia, nah akhir-akhir dari itu ada dalam pengetahuan Tuhan. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan menciptakan batu-batu dan mutiara yang demikian kuat serta demikian jernih dalam satu areal yang sangat lunak yang bercampur dengan aneka sampah dan kotoran. Lihat itu di laut, tapi ada di sana batu-batu mulia, ada mutiara, Allah Maha Kuasa. Bisa. Itu juga bisa mengisyaratkan bisa saja manusia itu mulia tapi lingkungannya buruk. Jadikan jangan terpengaruh oleh lingkungan. Ciptaan Allah antara lain berupa sungai dan laut harus dapat dimanfaatkan oleh umat manusia dan itulah arti mensyukurinya. Saya kira itu beberapa kesimpulan dalam kita. Pak Kles, terima kasih banyak buat kajiannya. Terima kasih. Syahrul Gunawan, terima kasih banyak. Sukses buat turnya dan semua kegiatan lainnya lagi luar biasa ini, Pak. Amin. Ibadahnya luar biasa. Juga terima kasih, saya jadi bisa belajar iya, lagi. Enak ya kita ini. Dan ini ada perjumpaan kita di Tafsir Al-Misbah episode hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan dipertemukan kembali besok ya di jam yang sama. Tafsir Al-Misbah. Saya Alvin Adam pamit dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.